الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد pertama-tama marilah kita semua senantiasa menjadikan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita, di mana apa yang kita laksanakan kegiatan daurah fiqh nasional yang telah direncanakan bifadlillah ta'ala dapat kita laksanakan dengan segala keadaan, segala keterbatasan yang kami miliki. Dan sudah menjadi kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Dalam keadaan kita mendapatkan nikmat, tentu saja kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan ni'matnya lah terpenuhi segala kebaikan, segala kemaslahatan. Pada kesempatan ini, dalam waktu yang singkat ini insyaAllah ta'ala, saya ingin menyampaikan pertama ucapan penghargaan, syukuran, takdir kepada segala pihak, dimulai dari para asatidza, para pembina, baik itu pembina di pesantren atau di pondok As-Sunnah ini, di pesantren As-Sunnah ini, Al-Ustaz Khidir sebagai pembina markaz atau pembina muassasah, demikian pula Ustaz Al-Qarnain sebagai ketua yayasan, demikian pula Ustaz Salahuddin, seorang staf pengajar di ma'had ini, dan asatidz yang lain, Ustaz Muhammad Tanusidari, yang mungkin sebagian peserta atau sebagian ikhwah belum sempat berkenalan dengannya, demikian pula para asatidz, Ustaz Luqman Jamal, Ustaz Ibnu Yunus, Ustaz Nafar, Ustaz Muqadir dari Ma'ad Tanwir Sunnah, demikian pula para asatidz dari Ma'ad Riyadhus Shalihin atau Darul Mufassirin di Pangkep yang terus memberikan dukungannya, walaupun Al-Ustaz Askari yang seharusnya kemarin menyampaikan tausiahnya berhalangan hadir karena sakit. Demikian pula para asatidz lainnya, termasuk Allah Ustaz Fadil Fadli yang telah menyampaikan tausiahnya pada siang ini, yang beliau sekarang ini pembina di Ma'had Tahfidz Quran As-Sunnah, demikian pula di Ma'had As-Sunnah Putri yang berkedudukan di Banciro, dan para asatidz lainnya yang mungkin saya lupa untuk menyebutkannya. Dan tentunya terutama kepada Ustaz Dr. Nain Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan perhatiannya dalam bentuk pelajaran selama beberapa hari ini sejak sebelum daurah ini berlangsung, bahkan ya, setelah penutupan hari ini pun beliau masih bersama kita insyaAllah ta'ala dalam tanya jawab sore hari. Dan segenap asatidz yang telah memberikan perhatiannya, bimbingannya, hingga terselenggaranya kegiatan ini, dan juga teman-teman panitia yang sangat saya banggakan, yang diketuai oleh Al-Akh Jamalin Mangun dan segenap panitia lainnya yang mungkin saya tidak sanggup untuk menyebutkannya satu persatu, yang siang dan malam mereka tidak henti-hentinya curahkan waktunya, tenaganya, dan perhatiannya hingga terselenggaranya daurah fikih nasional ini sejak jauh hari sebelum terlaksananya daurah ini, persiapan-persiapan yang mereka lakukan hingga terselenggaranya daurah nasional ini, dan juga segala pihak ikhwah dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang telah mencurahkan tenaganya, demikian pula bantuannya dari segi finansial, demikian pula tahun yang telah diberikan hingga terselenggaranya daurah kita ini. Untuk itu, untuk seluruhnya itu kami ucapkan jazakumullah khairan. Sebab tidaklah seorang itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia bersyukur kepada manusia. Lam yashkurillah man lam yashkurin nas. Tidak seorang itu dianggap bersyukur kepada Allah kalau dia tidak bersyukur, dia tidak berterima kasih kepada manusia atas kebaikan-kebaikannya. Dan tentu saja syukuran ini tidaklah setimpal, ya, belumlah sebanding dengan apa yang telah dicurahkan oleh para asatidzah, para panitia dan ikhwah sekalian. Untuk itu saya mohon maaf atas segala keterbatasan kami dalam memberikan takdir, memberikan penghormatan dan syukuran tersebut. Dan juga ucapan terima kasih saya sampaikan kepada para peserta, para asatidzah, ikhwah sekalian yang hadir dalam daurah kali ini atas segala partisipasinya selama berlangsungnya acara daurah ini, ketertibannya dan segala hal yang sudah diikutkan atau segala yang telah dilakukan dalam daurah ini, baiknya penyimakan, baiknya duduk dalam majelis yang teratur, demikian pula tidak adanya hal-hal yang kita dapatkan dari peserta adalah salah satu hal yang patut kami syukuri pada para peserta. Adapun yang kedua, harapan kami bahwa terselenggaranya daurah sisi nasional ini dapat membuka jalan bagi terselenggaranya daurah-daurah lainnya, baik itu diadakan di mahad ini ataupun di tempat-tempat lain. Apakah di mahad, untuk di Makassar, di mahad Sendiri Sunnah atau di Darul Mufassirin, demikian pula di kota-kota lainnya. Ya. Dan kami harapkan apa yang kami selenggarakan ini sebagai salah satu batu loncatan ataupun dapat menjadi contoh yang baik. Dan kami sendiri tentu saja dalam daurah kali ini, karena sifatnya daurah nasional, ada pertama kali kami belajar bagaimana menyelenggarakan daurah yang sifatnya nasional, dihadiri oleh ikhwah salafiyin dan kaum muslimin dari seluruh penduduk Indonesia, bahkan ada yang dari Malaysia. Ya. Sehingga kami belajar yang mana tentu saja banyak kekurangan-kekurangan. Maka kami mengharapkan ini dapat memberi manfaat kepada seluruhnya, baik kepada panitia untuk belajar bagaimana mendapatkan faedah daripada daurah ini, baik dari segi ilmu, demikian pula bagaimana kita menyelenggarakan kegiatan seperti ini, dan tentu saja kepada para peserta khawat sekalian yang sudah jauh-jauh meluangkan waktunya selama 10 dan bahkan lebih dari 10 hari di tempat ini, tempat yang sederhana ini adalah tidur di atas selembar karpet atau bahkan mungkin akan tidak beralaskan karpet sama sekali, yang biasanya tidur di atas kasur tidak pakai bantal lagi, tindih gigit nyamuk, kadang-kadang mungkin terlambat harus antri dalam di MCK, dan demikian pula makan dengan ransum atau pembagian yang dibungkus. Tapi kita harapkan bahwa penderitaan ataupun kesulitan-kesulitan yang kita dapatkan seperti yang saya sebutkan dalam pembukaan daurah ini, ya, la yastatu'u al-'ilmu bi rahatil jism, yang kita harapkan kesulitan-kesulitan tersebut memberikan apa, tidak menjadi penghalang bagi kita untuk mendapatkan faedah-faedah yang telah disampaikan oleh Ustaz kita Zafar Naim, hafizahullah ta'ala. Sehingga kemudian apa yang kita dapatkan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita, kita bisa mengetahui kewajiban-kewajiban kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah, ya, demikian pula dalam perkara-perkara yang lain yang telah kita bahas dalam selama daurah ini. Kemudian juga kita bisa ajarkan, kita bisa sebarkan ilmu tersebut kepada orang lain, yang mana tentu saja sebagaimana nasihat para masyayikh kita, dan juga ini kita ucapkan jazakumullah khairan kepada Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala dan Syekh Zaid Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, yang telah memberikan nasihatnya kepada kita, ya, di mana dari nasihat mereka kita telah memetik kesimpulan ataupun hikmah bahwasanya tidak ada kehidupan kebahagiaan dalam hidup ini kecuali dengan ilmu, dan kita tidak bisa selamat berjalan dekat dalam kehidupan kita selamat dari fitnah kecuali dengan ilmu dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dituntut atau diambil ilmu tersebut melalui para ulama, itu orang ahli ilmu, ya, yang mautuk, yang bisa dipercaya keilmuannya, yaitu orang yang belajar dari gurunya, bukan dengan membacanya dari kitab yang tidak jelas atau bahkan kitab-kitab yang buka sendiri tanpa memiliki, ya, usul, tanpa memiliki kesiapan ilmu-ilmu dasar sebagai pegangannya. Dan juga kita mengambil faedah dari nasihat para masyayikh bahwasanya, ya, Al-Sunnah atau Salafiyah itu bukanlah sekedar intisab belaka, bangga mengangkat bendera, ya, ini seorang Salafi, seorang Salaf Sunnah, sementara dirinya jauh daripada jalannya para al-ulama al-amilin, yaitu orang-orang, para orang-orang yang berilmu, yang beramal dengan ilmunya, ya, yaitu menuntut ilmu. Itulah jalannya untuk mendapatkan ilmu, tentu saja dengan menuntut ilmu. Maka tidaklah orang itu dikatakan dia bisa menjadi seorang ahli sunnah, ya, kecuali dengan mempelajari ilmu, menuntut ilmu itu. Karena itulah yang akan, ya, menyelamatkannya dari api neraka, dan itulah yang akan menuntunnya kepada jalan yang kebaikan, sebagaimana yang telah kita dengarkan dan kita ketahui bersama. Yajurillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kepada yang kebaikan, Allah akan fakihkan dia terhadap dinnya, agamanya. Demikian pula, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang Allah inginkan kepada yang kebaikan, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya. Saya tidak bersyukur kepada masyarakat kita yang telah memberikan bimbingannya. Dan kesimpulannya, kembali saya harapkan apa yang kita dapatkan ini. Ya. Walaupun pada sebagian ikhwah adalah semacam pembuka, kita mendapatkan kotak-kotak daripada ilmu yang akan kita tambah nantinya. Ya, kita mempelajari fikih dari awal, bab pertama sampai bab terakhir yang telah kita selesaikan hari ini. Sekarang kita membuka kotak. Ya. Yang mungkin kalau kita mempelajarinya tidak melalui tariqah seperti ini, tidak melalui jalan dorof seperti ini, kita akan dapatkan dalam waktu yang lama. Ya. Dan itu saya sendiri merasakannya selama menyimak atau mendengarkan daurah ini, banyak sekali faedah. Demikian pula saya lihat dari para asatidz yang lainnya, Ustaz Ibnu Yunus, Ustaz Luqman Jamal, Ustaz Khidir, ikut serta duduk dan, ya, melihat, mencatat faedah-faedah, walaupun tidak pernah dapatkan sebelumnya, mungkin sudah banyak yang dilupakan, bahkan banyak sekali faedah yang tidak pernah kita dapatkan sebelumnya. Kita dapatkan semua ringkasan dari setiap babnya, ya, dalam waktu 10 hari. Maka kita sudah dapatkan kotak-kotaknya, tinggallah insyaAllah ta'ala kita berusaha untuk melanjutkannya, istimroh dalam menuntut ilmu, terus menerus berkesinambungan dalam menuntut ilmu, apa yang sudah, kotak-kotak yang sudah diberikan oleh Ustaz Qarnain Hafizahullah ta'ala itu bisa kita isi lagi, kita tambah, kita berluas. Ya. Demikian pula bahkan bagi para asatidz, al-fudala yang hadir dalam daurah kali ini, ya, tentu saja kita harapkan mereka juga mendapatkan faedah. Dan faedah itu diambil dari siapa saja. Ya, orang yang level dengan kita, orang yang lebih tinggi dari kita, bahkan dari orang yang lebih rendah dari kita. Ya, dan sebenarnya kami merasa malu kepada para asatidzah, tetapi salam dan ampun datang, ya, yang lebih usianya lebih tua dari kami, ya, dengan segala masalah-masalahnya, dia datang ke sini dengan, ya, duduk dalam majelis ilmu kita ini, ya, sementara kita sibuk menjadi, ya, panitia atau menjadi pengurus. Nah, untuk itu kami ucapkan penghargaan dan terima kasih kepada para ikhwah peserta sekalian, dan kembali saya ucapkan juga terima kasih kepada para panitia yang sudah membanding tulang dan meluangkan segenap waktunya hingga terselenggaranya acara kita ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita dapatkan selama acara yang berlangsung bermanfaat bagi kita semua, dan semua yang kita kerjakan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang baik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallahi walhamdulillah, shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.